curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Ratus man ngomong banyak dan yang ngomongkan jelas. Aduh raja, anggaran abang mati jauh yakin. Sinjana kacang blaram-blaram bang gula pating selara. Sinjana duit tatusan gue jangan pating klunting nang gile kayak gue. Aduh lah, gue mau anggar menungsa mati tapi anggar gajah mati gue yang jajal. Bung gajah ngantek mati coba. Ya pada baik kan udah cerita kayak ya. Di sebuah kebun binatang nang Kabupaten Curanmor, kayak dikabarkan bahwa ada seekor gajah mati. Gue menjadi pisan yakin. Nah kadingan yang barang gajah mati, sing dua kebun binatang orang terima, sing dua kebun binatang oke nuntut kayak ya. Langsung manggil karyawane kajang amati lagi buah. Maksudnya apa keko? Perang utap orang lebih banyak ngunggah janjat jal. Wong gajah gulat nanaman nemu nang ngarengin Afrika Selatan. Maringan malah timpani dedek ngabur patah dan dola jan. Dedek yang gompan ajam, dedek yang gompan bebek untuk gompan gajah. Deh penanggung jawab enti ya. Penanggung jawab lapangan enti ngene mereka. Eh, manajer orang sak melitak mana? Orang tim gajah ya. Mau main mau gana aja ya pak. Mau main karyawan gana waktu itu gak ada kayak gitu. Kok ngerti lagi kepaten gajah lagi mati malah mendelik-mendelik kayak gini. Sekarang karena pribe kok dari manajer. Kita lagi dalam suasana duka. Kowe bawane nyung kowe aja karepe dhewe ngomong pimpinan koyo kowe. Eh ndelok pimpinan e batang jarang iku sing kepiye karepe. Lha iki nyung takon ke lho iki gajahe no mati nang apa iki? Iki maksude apa iki kok anu gajah gede-gede kaya iki kok ngantek mati? Ya Pak, mung gajah kuwi anu ciptaan Tuhan. Mung gajah kuwi anu dhewe nyawa, nyawa kuwi anu ora abadi, Pak. Dadi kapan dene kon mati ya mati. Lah kok sebagai penanggung jawab lapangan kepriwe kowe? Penanggung jawab pengelola kebun binatang ki kepriwe kowe karep-arepe kowe? Pertanggungjawabane kowe ndi ngene? Ke Pak, nyung nang kene kur mengatur manajemene tok. Nyung nang kene kur ngatur. Ki ulana di grande, ketake di grande, macane di grande nyung kowe ngatur kaya kowe tok. Rika kepen di grande jajal, pandang di jajal. Pandang tara, jang asing, tangane jagung tok melabrakan nang kene rakan. Pacam madang-madang nyung karo dara kowe. Ke Burita, kowe pertanggungjawabane ya kaya kowe. Maksudnya nyong ke pawang gajah ini, pawang gajah ini, pawang gajah ini. Oh, pawang gajah. Pawang gajah yang nampak tangan ke lagi ngesruk mawa ya. Eh, parani. Parani numpak apa tuh, atu nampak tangan gane lah ya. Lah kaya wedusnya tok-tok nampak dusa, yuk pada numpak wedus maring anak kok malah jan. Astagfirullahaladzim, ini kemandan numpak sendiri pikirannya ya pak. Kok wedus karena ini jaran, bekar karpe. Wedus kayak wedus pak. Saya melaku maring anak melaku. Lulululul, kita nak mau nangis, kita nak nak lagi apa kaya? Ya kaya sih jenane pamang gajah kaya, pakai jenane pamang gajah kaya. Lagi nangis sih gajah embok mati embok, ditinggal bocor rasanya embok. Oh, dari kaya pamang gajah kaya lagi nangis kaya? Ya kaya pamang gajah. Ya parane yuk. Eh, kaya kena untuk kuburan mas, aja nangis nangisnya jajal. Kira kebun binatang, nangis anak kuburan apa belum bangan lah Jan. Pak si ngasong ya Jan, si ngasong. Kan lagi bersedih, iring-iring kayak gini, enak-enak kayak gini ya, pegawai nikah. Wah, apa pokoknya kayaknya jalur pertanggung jawaban maring papang gajah ya, janji dao pisan ya kok. Mana gajah kok ya, dimana dedek kan orang mati ke priwe, kan larang ya. Buat aku papang gajah ya, rong atuh suruh cukup. Lepang wis mati kan ke priwe maning, Pak, gajah lah ya. Lepang wis mati kan ke priwe maning, aku lagi kubur. Pak, pokoknya sendiri nanti kubur ini jauh pertanggung jawabannya Pak Mang Gajah ini karpet priwe ini jajal. Ya, wis ono monggo Rika lah. Manteng dentang ke Amerika gue ditemu ngangil gue. Lambe ini Rika ditemu ini karpet nantang, baik. Karpet ngono yang ngono, kono ngono, aku nih. Pertanggung jawabannya ke priwe jajal, aku nih. Eh, Ki, nanti lapi karo sandal gue jajal. Aja nangis, baik. Menyat, aja nangis, baik. Kowe gue lagi nangar pemanajer ngerti ora. Aja nangis, baik gue. Jajaran ngerti nangis, baik. Terus yang melas, gue apa? bali tak sangoni. Ora, asal ora bali mbrangkang bae kowe syukur kowe. Padahal kebangetan banget kowe yakin sumpah lah. Orang utak ora dinggo. Kok gajah kowe empane udu dedek. Gajah kowe empane udu dedek apa? Gajah kowe empane udu dedek, aja timpane dedek ya mati. Lah timpane apa? Timpane rika apa ping meh? Eh, ora manajer yang baru-baru kaya sing ngaso njajal. Lah kok pake apa orang timpane ya temen? Dodok ngomai, dodok ngegas, dodok ngejat maksudnya siapa? Lah nyosal apanya ngejeng-jeng gitu mai kok. Lah kowe pawang gajah nang kene, kowe mok pawang gajah nang kene mbok. Wis, aja pada padu nang kene, cepet nang kene. Ki gajah posisine wis mati. Dan bicaranya sing wis ya wis. Siki tak pawang gajah nyun sewu nggih. Nek kula nggih ngerti nang jenengan karepe nangis, ben yo ngerti jenengan mungkin karena saking sayange karo gajah kuwe, kowe jigicik lagi disayang-sayang lagi dilus-lus lagi gocak-gocakan kowe jigicik mati nggih kula nggih ngerti perasaane jenengan. Sing wis nggih mpun, sing pun nggih wis kados niku mawon nggih. Wis aja nangis wis cep-cep-cepek masalah jualane nyung, iki pancen mandang sedeng ora sedurusi. Lho nggih kok dipawang gajah. Kira-kira kowe disini ora gajah utuh. Lho, dari kok dipawang gajah nang kene gajah duluran ini, kamu apa ini? Mama nilai nyong bingung banget pak, nyong stres, nyong mumet kan. Lah gue mau pak, nyong gue untuk pawang gajah, nyong gue untuk pegawai kene utuh, nyong gue diperintah mau nama kene, nyong gue kan ngeduk kuburannya gajah lah. Nyong sikap rumah bingung banget dewekan. Nah ngerti dewek mau gajah ke dewek sepindah. Karena nyong kan ngeduk dewekan. Jadi dia untuk pawang gajah ya. Walah jangan. Kekasannya pacen kan ya. Jadi itu kan ngeduk kuburan. Langgar mong sing mati sih ngono. Paling-paling ukuran 2 meter kali 1 meter. Gutul baiklah gajah ya. Apalah mau tarik ya tangannya sih ya. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.